Cantik memang cantik, parasnya memang cantik, tetapi kasihan kalau lihat nasibnya. Peruntungan jodohnya menyedihkan sekali, usia 30 dia masih sendiri. Kasihan nasibnya, kini dia menyepi. Banyak orang mengatakan dia perawan keramat. 3 kali berpacaran mengalami kegagalan. Semua kekasihnya meninggal dunia sebelumnya membina dalam rumah tangga. Betapa menderita. Jangan kecil hati, tak usah menyendiri. Itu takdir Tuhan, pasti ada hikmahnya. Siapa tahu nanti akan datang lelaki melamarmu segera dan membawa bahagia. Serahkanlah saja pada Yang Maha Esa. Banyak orang mengatakan dia perawan keramat. 3 kali berpacaran mengalami kegagalan. Semua kekasihnya meninggal dunia sebelumnya membina dalam rumah tangga. Betapa menderita. Jangan kecil hati, tak usah menyendiri. Itu takdir Tuhan, pasti ada hikmahnya. Siapa tahu nanti akan datang lelaki melamarmu segera dan membawa bahagia. Serahkanlah saja.